Konsultasi Syariah. Sudah sholat istisqa, tapi tidak turun hujan. Pertanyaan, sudah banyak sholat istisqa, mengapa setelah sholat istisqa, hujan tidak kunjung datang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.